Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashamihi ajma'in. Bapak dan ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Marhalah pada tahap mengenal huruf-huruf jayyah untuk tingkat dasar atau level dasar, yang mana kita telah sampai kepada cara mengucapkan huruf zai. Dan kali ini kita akan lanjutkan kepada huruf yang berikutnya, yaitu huruf sin. Huruf sin ini tidak jauh beda dengan pengucapan s dalam bahasa Indonesia, tetapi tetap diperhatikan aliran angin yang kita ucapkan. Untuk tingkat dasar kita cukup ataupun antum cukup mendengarkan contoh suara pengucapan ini. Sin, sin. Taib, itu pengucapan sin. Yang berikutnya huruf shin. Huruf yang titik tiga, huruf sin, namun titik tiga, pengucapannya tengah lisan ditempelkan ke langit, kemudian diucapkan dengan cara mengalirkan angin keluar, sehingga angin tersebut terasa di bibir bawah. Shin. Shin. Harus berhati-hati dan harus teliti untuk membedakan antara sin yang pertama tadi yang tidak ada titik dan shin yang ada titiknya dalam pengucapannya. Kalau shin itu angin kuat, aliran angin yang kuat terasa di bibir bawah. Shin. Dan diusahakan bibir tidak monyong ketika mengucapkan shin tersebut. Cukup angin yang kuat dialirkan dan terasa di bibir bawah. Karena itu dengan cara yang ringan disampaikan makhraj ringannya, bahasa makhraj ringannya, yaitu dengan menempelkan tengah lisan ke langit-langit. Shin, shin. Taib, yang berikutnya huruf sod. Kalau sod ini untuk langkah pertama tidak masalah, seperti sin yang makhrajnya memang sama dengan sin, dan tempelkan lisan ke langit-langit. Yang penting bunyinya mengarah ke O. Sod. Yang berikutnya huruf dad. Huruf dad ini berbeda dengan dal, jauh dan sangat jauh berbeda dengan dal. Kalau dal pada pertemuan yang lalu ataupun rekaman yang lalu, bahwasanya dal itu disampaikan bahwa ujung lisan ditempelkan ke belakang gigi atas. Namun untuk dad, maka ujung lisan tidak boleh menempel ke belakang gigi atas. Tidak boleh menempel ke belakang gigi atas. Namun semua lisan naik ke langit. Kalau mengkaji makhraj dad sangat luas, namun untuk level dasar kita cukupkan untuk hal yang mudah untuk disampaikan, untuk dipraktekkan terlebih dulu. Bahasanya dot yang bisa dipraktekkan menaikkan, menempelkan semua lisan dari ujung tengah ke langit-langit, dan diusahakan pangkalnya ikut meninggi. Kalau tidak bisa, yang penting jangan sama dengan dal yang didokan. Dod. Di ujungnya baru ada ucapan de-nya. Dod. Dod. Baik, anda ulangi sekali lagi untuk dot. Ujung lisan jangan sampai menempel ke belakang gigi atas, dalam artian tidak sama dengan dal. Namun untuk cara yang salah satu dari caranya, dan itu yang mungkin yang bisa ringan untuk disampaikan, dipraktekkan, menaikkan seluruh lisan ke langit-langit. Do, do, de. Taib. Huruf yang berikutnya huruf to. Kalau pengucapan to ini dasarnya sama dengan ta pada rekaman kedua telah kami sampaikan, yang mana ujung lisan ditempelkan ke belakang gigi atas, namun tengahnya ikut juga menempel ke langit-langit. Kalau ta tidak, kalau ta ujung lisan saja yang menempel ke belakang gigi atas. Namun kalau to, ujung lisan nempel ke belakang gigi atas dan tengahnya ikut menempel ke langit-langit serta pangkal lisan ikut meninggi. Ya, yang ringannya seperti itu. Dan usahakan yang penting bunyinya mengarah ke o. To, to. Bukan to, tapi to. Ujung lisan nempel ke belakang gigi atas, tengahnya ikut menempel ke langit-langit. Baik, huruf yang berikutnya huruf dho. Ya, huruf dho ini yang sering keliru dalam pengucapan sebagian besar dari kaum muslimin. Yang mana kaum muslimin sebagian besar mempraktikkan dho ini seperti zai yang ditebalkan, dan itu sangat keliru karena makhrajnya sangat jauh. Yang hampir dan sama makhrajnya, yang dasar makhrajnya adalah dho ini sama dengan dhal, huruf dhal. Ujung lisan yang ditempelkan ke ujung gigi atas. Ujung lisan yang ditempelkan ke ujung gigi atas. Sama dasar makhrajnya dengan dhal. Ujung lisan keluarkan, kemudian tempelkan ke ujung gigi atas. Namun ada tambahan untuk Allah, ditempelkan juga tengah lisan ke langit-langit dan pangkalnya, pangkal lisan ikut meninggi. Allah, penting kuatkan, dikuatkan tempelan ujung lisan ke ujung gigi atas. Allah, Allah, jangan sampai terucap seperti zo. Karena zo itu adalah huruf zai yang ditebalkan dan tidak ada pengucapannya dalam bahasa Arab. Ya, sekali lagi anda tekankan, ujung lisan ditempelkan ke ujung gigi atas, tengahnya ikut juga menempel ke langit-langit dan pangkalnya meninggi. Wo. Baik, untuk penekanan yang secara umum untuk huruf sad, dad, ta, dha, jangan sampai membengkak pipi kiri dan pipi kanan karena tidak ada hubungannya dalam pengucapan makhrajnya. Baik. Dha, dha. Baik, kita cukupkan untuk penjelasan huruf ini, hanya 6 huruf karena juga cukup agak panjang penjelasan makhrajnya. Anda bacakan lagi pengucapan huruf ini dari sin. Sin, shin. Ya, ingatkan lagi jangan sampai monyong bibirnya. Shin, sod, sod. Kemudian dod, to, vo. Baik, mudah-mudahan dapat dipahami oleh bapak dan ikhwan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.